tahu saatnya hatiku berbunga. Dia tahu saatnya jiwaku terluka. Dan ketika air mata pun menetes, cinta yang buatku terbangun. Cinta adalah sebuah anugerah. Cinta tak bisa ditekan. Mungkin kita mati tanpa cinta. Cinta bisa hidupkan jiwa. Masuk di dalam benakmu, kau kan lakukan semua hal yang gila. Tanpa kau sadari, cinta tidak. Mungkin kita